datang sekejap saja, namun dalam hatiku kasih sudah menjelma. Meresap di jiwa raga, kekan dalam pujaan hati dinda. Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku tidak dapat melupa. Adinda pujaan jiwa, kekasih yang jelita nawar duka. Kandalah harapanku, kekasihku sayang. Mohonlah doa restu malam dan siang. Marilah dinda, mari kita bersama memenangkan asmara. Saat yang bahagia datang sekejap saja, bawa kisah asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Asmara di dalam hidup kita. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu.